Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Para hadirin dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini kembali mempertemukan kita di acara yang insyaallah penuh berkah ini, yaitu dalam rangka untuk membekali diri kita dengan keimanan dan dengan keilmuan berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat ini kita sedang berada di hari yang mulia, yaitu hari Jumat, ditambah pula di bulan yang mulia. Maka di pagi hari ini kita sedang berada dalam keberkahan dan keberkahan insyaallah. Para hadirin dan pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas buku yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala di halaman yang ke-18. Bagi para pendengar ataupun pemirsa sekalian yang membawa buku, bisa dibuka di halaman 18. Yang akan kita bahas adalah tentang makna salaf dan apa dan siapa yang disebut sebagai orang yang mengikuti manhaj salaf tersebut. Ya, baik, sekarang kita akan membahas tentang definisi salaf, ya. Apa yang dimaksud dengan salaf? Nah, kalau kita membahas definisi salaf, ini ada banyak tinjauannya. Ada makna salaf ditinjau dari waktunya atau zamannya. Nanti ada pembahasan makna salaf ditinjau dari penisbatannya. Kemudian juga nanti akan ada pembahasan tentang siapakah orang-orang yang disebut sebagai salafi itu. Nah, definisi salaf menurut zaman dijelaskan dalam di buku ini. Kata salaf digunakan untuk menunjukkan kepada sebaik-baik kurun atau masa, dan yang lebih patut dicontoh dan diikuti yaitu 3 kurun yang pertama. Jadi dimaksud dengan salaf, kalau salaf pada pertemuan lalu sudah kita bahas, ya, salaf itu secara bahasa ya maknanya terdahulu, orang yang mendahului kita, ya. Jadi semua orang simbah-simbah kita, kemudian ya orang-orang sudah meninggal sebelum kita, nah ini namanya salaf. Adapun salaf menurut zaman, yang dimaksud dengan salaf adalah ya, yaitu sebaik-baik masa, orang-orang yang hidup di sebaik-baik masa, ya, yaitu 3 masa terbaik. Siapakah mereka? Para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, ya. Kemudian penulis melanjutkan, akan tetapi pembatasan secara waktu tidaklah mutlak, ya. Pembatasan secara waktu tidaklah mutlak, karena kita mengetahui bahwa beberapa sekte bid'ah dan sesat telah muncul pada masa-masa tersebut, ya. Di antaranya contohnya seperti banyak firqah-firqah sesat yang muncul di 3 masa keemasan ini. Contohnya seperti Khawarij, Qadariyah, ya kan? Jahmiyah, Rafidhah atau Syiah. Ini muncul di masa-masa keemasan. Bahkan ada fakta yang sangat menarik, ya, dari Syekh, dari pernyataan yang saya pelajari dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, wal bid'atu kullama kanat azharu mukhalafatu lirrasuli yuakhiru dhuhuruha wa innama yahduthu awwalan ma kanat akhfa mukhalafatu lilkitabi wassunnah. Dan firqah-firqah sesat itu semakin jauh, semakin kemunculannya jauh dari zaman Nabi SAW, itu kesesatannya semakin parah. Dan firqah sesat yang muncul di awal-awal, ya, di masa sahabat yang dekat dengan masa Nabi SAW, itu penyimpangannya lebih ringan daripada yang muncul setelahnya. Dan kalau kita lihat sejarah, ternyata fakta itu nyata, ya. Di masa sahabat muncul firqah sesat Khawarij. Ini aliran sesat ekstrem kanan, ya, yang sampai mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Sampai Nabi katakan mereka itu ahli sholah, ahli sujud. Ya, mereka rajin sholat, rajin sujud, rajin baca Quran. Makanya ekstrim kanan. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim. Kalian akan menganggap rendah sholat kalian jika melihat sholatnya orang-orang khawarij. Tahkiruna siyamakum ma'a siyamihim. Dan kalian akan memandang rendah puasa kalian kalau melihat semangatnya puasa orang-orang khawarij. Tapi yang problem pada mereka adalah akidahnya. Ini pentingnya akidah ya. Ini akidah ini harus diutamakan sebelum ibadah dan sebelum semuanya. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, pandai membaca Al-Qur'an, tapi tidak ya melewat hanya sebatas sampai tenggorokan mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka. Yamruquna minad-din, orang-orang khawarij itu keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Nah, ini kelompok khawarij adalah kelompok sesat pertama yang muncul dalam Islam ya. Ini muncul di zaman sahabat, bahkan di zaman Nabi sudah muncul ya benih-benih khawarij ini, yaitu dari seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Kemudian di masa sahabat ini juga muncul Syiah ya. Muncul Syiah. Dan Syiah zaman dulu, zaman salaf, zaman sahabat maksudnya adalah mereka yang mengedepankan Ali ya daripada Khulafaur Rasyidin yang lain. Padahal di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menganggap kemuliaan manusia, kemuliaan para sahabat itu dimulai dari urutan kekhilafahan Rasyidin. Berarti yang paling mulia Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini penyimpangannya tidak se-ekstrim setelahnya. Lalu kemudian setelahnya, setelah masa sahabat di akhir, mohon maaf, di akhir masa sahabat ya, tadi di awal-awal masa sahabat muncul khawarij dan syiah. Kemudian di akhir-akhir masa sahabat muncullah firqah sesat, yaitu murjiah dan qadariyah. Ini sudah mulai parah nih. Penyimpangan mereka mulai parah, sudah menyangkut iman. Ya, sudah menyangkut iman. Murjiah mengatakan dosa itu tidak mempengaruhi iman, tidak membahayakan iman. Ya, mau orang itu maksiatnya sebanyak apapun, selama dia meyakini Allah itu Tuhan, ya, Allah itu sesembahan, imannya enggak ngaruh. Ya, imannya sama dengan Abu Bakar, imannya sama dengan Umar, ya. Ini bahaya perkataan Murjiah ya. Berarti ekstrem kiri mereka ini. Ya. Sampai-sampai mengatakan iblis juga mukmin. Ya. Fir'aun juga mukmin. Kemudian Qadariyah. Nah, Qadariyah ini kesesatannya berkaitan dengan takdir. Udah, masalah rukun iman ini. Ya, makanya benar kata Syekhul Islam tadi, semakin jauh dari zaman Nabi, firqah sesat itu semakin parah kesesatannya. Ini sudah menyentuh rukun iman Qadariyah. Mereka tidak meyakini campur tangan Allah dalam perbuatan manusia. Mereka menolak takdir. Jadi semuanya ini ya karena ikhtiar manusia semuanya, tidak ada campur tangan Allah SWT. Ya. Baru kemudian setelah generasi berikutnya di masa tabi'in muncul firqah yang paling sesat, yaitu Jahmiyah. Ya, bahkan banyak ulama yang mengkafirkan Jahmiyah ini. Jahmiyah ini kesesatannya sudah menyangkut zat Allah. Kesesatan mereka, mereka menolak, mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Ya, sudah menyangkut hak Allah ini yang mereka cederai. Ya, sudah paling, yang paling prinsip. Jadi, firqah-firqah sesat ini, ya, kalau kita pelajari sejarah, benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah ta'ala ini. Bahwa ternyata semakin jauh masa dari Islam, tingkat kesesatan firqah itu semakin parah. Nah, ini. Yang tadinya cuma masalah dosa besar, kemudian masalah ya mana yang lebih afdol di antara para sahabat Khulafaur Rasyidin, kemudian beralih di akhir masa sahabat sudah menyangkut masalah iman, masalah takdir, kemudian di masa akhir tabi'in muncul Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya benar apa yang dikatakan oleh penulis di sini bahwa salaf di sini tidak mutlak, ya. Maksudnya adalah tidak semua orang yang terdahulu layak dijadikan teladan. Tidak semua orang yang hidup di tiga zaman keemasan Islam itu, zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bisa dijadikan ya teladan, ya, contoh. Ya. Makanya kemudian ada tambahan apa? As-salafus saleh. Ini dijelaskan di sini. Karena itulah para ulama memberikan batasan istilah as-salafu as-saleh. Ya, makanya ada tambahan salaf saleh. Salaf yang saleh itu yang kita jadikan panutan. Bukan salaf yang toleh. Toleh itu yang enggak saleh. Ya, karena banyak sekali salaf di masa para sahabat, para masa Nabi sendiri banyak sekali orang-orang yang ya mereka salaf secara zaman salaf tapi enggak soleh seperti Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, ya kan? Salaf juga itu. Bahkan hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Nah, ini. Dan di sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya seorang itu mendapatkan ilmu bukan ya, kunci utama, faktor yang paling menentukan seorang itu bisa mendapatkan ilmu adalah hatinya. Ya, hatinya. Tidak ada manfaatnya dia punya guru yang hebat, ya, hidup di lingkungan yang baik, tapi hatinya tidak bersih, ya. Mental ilmu itu mental. Enggak ada manfaatnya. Contohnya siapa itu? Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Mereka hidup di zaman Nabi, gurunya langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya kesempatan untuk berguru ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Ya. Mereka ya, Abdullah bin Ubay bin Salul hidup di Madinah di masa para sahabat, sebaik-baik masa. Ya, sebaik-baik masyarakat di Madinah. Tapi ya tetap inna ilmunafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah katakan orang-orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah, ya, siksaan yang paling pedih. Ya, ini menunjukkan perkara orang itu nangkap ilmu bukan semata kecerdasan, bukan semata gurunya bagus, hebat, lingkungannya baik, tapi hatinya dulu yang ditata. Ini sudah lingkungannya sudah kurang baik apa hidup sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak nangkap ilmu. Ya. Makanya benar kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman, "Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Kalau seandainya Allah tahu dalam hati mereka ada kebaikan, niscaya mereka mau mendengarkan Al-Qur'an. Ini. Yang dilihat oleh Allah itu hatinya. Sebelum ilmu itu dimasukkan, lihat hatinya cocok enggak ditempati ilmu. Ya. Kalau di hatinya ada tanda-tanda kebaikan, Allah masukkan ilmu itu. Ya, walau ya'lamu walau 'alimallahu fihim khairal la asma'hum. Kalau seandainya Allah itu tahu, seandainya Allah itu mengetahui dalam hati mereka ada ya, benih-benih kebaikan, akan Allah jadikan mereka mau mendengar, mau menerima Islam. Tapi hati mereka kotor sehingga tidak layak ditempati ilmu. Apa penyebab kotornya hati? Kemarin kita sudah singgung ya. Kotornya hati itu dua sumbernya. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ya, syubhat itu berkaitan dengan kesesatan-kesesatan, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Nah, ini ya, firqah-firqah yang tidak bersumber dari ajaran Rasulullah. Ini namanya syubhat ini. Orang yang terjerumus dalam kubangan ini namanya dia telah terjatuh dalam syubhat. Kedua adalah syahwat. Syahwat ini keinginan maksiat ya, keinginan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Kemudian para hadirin dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwasannya semakin jauh manusia dari zaman Nabi SAW, maka kualitas iman mereka semakin jauh juga ya. Makanya para sahabat itu khairun nas, kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Artinya apa? Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya para sahabat itu manusia terbaik setelah para nabi. Khairun nas, kata Nabi. Ini umum, bukan hanya di umat ini saja, tapi terbaik di seluruh umat setelah para nabi dan rasul. Ya, jadi lebih baik dari hawariyin, sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Lebih baik dari An-Nuqba Usaba'in, ya, sahabatnya, orang-orang terpilihnya Nabi Musa alaihissalam, sahabatnya Nabi Ibrahim, sahabatnya Nabi Nuh, ya, Nabi selalu, para sahabatnya Rasulullah SAW ini, ya, orang yang paling mulia setelah para nabi. Karena Allah Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Kemudian setelah itu, ya, berkurang kualitas iman dan keislaman manusia sampai nanti akhir zaman. Makanya orang kita yang akhir-akhir ini harus mencontoh yang awal. Orang yang sudah jelas, generasi yang sudah jelas mendapatkan rekomendasi, mereka orang terbaik. Ya. Jadi kalau dalam beragama, para pendengar dan hadirin rahimini wa rahmakumullah, kita kembali ke belakang. Ya, kita lihat ke belakang. Orang-orang yang dekat dengan Nabi, yang berguru langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti cara memahami mereka. Metode mereka dalam beragama. Ini kalau dalam beragama seperti itu, noleh ke belakang. Tapi kalau dalam masalah dunia, ya, dalam masalah dunia yang paling update itu yang paling bagus, ya. Paling update itu paling kekinian, paling mutakhir, ya. Tapi kalau dalam beragama enggak ada mutakhir. Paling update, paling bagus enggak ada. Ya. Yang dahulu itu yang paling bagus. Makanya Imam Malik mengatakan la lan yusliha hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluhum. Umat ini tidak akan baik kecuali dengan hal-hal yang menjadikan baik umat-umat sebelum mereka, generasi sebelum mereka, yaitu para sahabat. Kemudian kita lanjutkan membahas tentang makna salafiyah. Penulis mengatakan, adapun salafiyah, ya, maka itu adalah nisbat kepada manhaj salaf. Salafiyah ini untuk menyebut penisbatan seseorang kepada manhaj salaf. Ya. Manhaj salaf, yaitu metode beragama sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Dan tidak tercela ketika seseorang menisbatkan dirinya kepada salaf. Maksudnya menisbatkan itu apa? Dia mengikuti. Ya. Mengikuti metode beragamanya, cara beragamanya salaf as-salih, tentu saja, ya, orang-orang terdahulu yang saleh-saleh, tiga generasi terbaik. Ini bukan suatu aib, dan seorang muslim harus bangga. Seperti, ya, seorang, ya, barangkali mahasiswa atau pelajar, ketika dia menisbatkan diri kepada seorang ilmuwan yang pintar, ya, atau yang diakui oleh semua orang keilmuannya, maka muncul kebanggaan dalam dirinya, ya. Dia muncul kebanggaan dalam diri saya, atau dia mencontoh seorang tokoh, ya, gaya rambutnya, cara jalannya, gaya pakaiannya, dia mencontoh seorang tokoh yang dihormati oleh masyarakat sebuah negara, maka itu sebuah kebanggaan tersendiri, ya. Misalnya dia bermain film memerankan tokoh siapa gitu, ya. Ya, misalnya Presiden Soekarno misalnya, kan, itu ada kebanggaan sendiri, ya, misalnya dia kayak pakaiannya seperti Presiden Soekarno rahimahullah, ada kebanggaan tersendiri. Maka ketika seorang menisbatkan dirinya, saya mencontoh, ya, saya mencontoh para salaf, harus bangga, bukan minder, ya, bukan merasa kampungan, ya, harus bangga, harus bersyukur. Karena orang-orang seperti ini langka, orang yang mendapatkan nikmat seperti ini di zaman ini langka, ya, tidak banyak. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, la aiba 'ala man adhhara madhhab as-salaf. Bukan termasuk aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf. Wa intasaba ilaihi wa'taza ilaihi, dan menisbatkan dirinya kepadanya. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan wajib menerima yang demikian itu darinya berdasarkan kesepakatan para ulama. Fa inna man hadza madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Karena madhab salaf, manhaj salaf itu tidak lain kecuali kebenaran. Manhaj salaf ini pasti benar. Kalau kita sudah, ya, para pendengar dan hadirin sudah menemukan hidayah ini, ya, sudah berada di jalur ini, di atas manhaj salaf, harus meyakini dia di atas kebenaran. Katakan di sini, kata Syekhul Islam, madhab salaf tidak lain kecuali kebenaran, karena sumbernya adalah qala Allah, qala Rasul, firman Allah, sabda Nabi SAW, ya, wa qala sahabah, di atas Tuhan para sahabat, ini paling benar. Satu-satunya jalan. Kalau mau cari jalan kesesatan banyak sekali, ya. Tapi kalau mau cari jalan kebenaran cuma satu jalannya, ini saja. Makanya ketika Allah menjelaskan jalan kesesatan dalam Al-Qur'an itu banyak, ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ya, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya. Katakanlah inilah jalanku, sabili, ini mufrad. Ya, mufrad itu berarti satu. Ini jalanku. Jalan kebenaran cuma satu, tapi kalau jalan kesesatan wala tattabi'us subula fatafarraqu bihim fatafarraqu bikum. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu. Ya, kalau jalan kesesatan banyak. Kalau jalan kebenaran ini. Makanya ketika seorang sudah mendapatkan nikmat ini, hatinya dilapangkan untuk menerima, ya, menerima cara beragamanya para sahabat. Ini harus disyukuri, harus meyakini dia di atas kebenaran. Ya, dan harus yakin dia benar. Ya, dan harus merasa dia benar. Ya. Kan kadang aneh kadang, ya. Ya. Kita sebagai seorang muslim itu enggak boleh merasa paling benar. Ya, kalau kita sudah berada di atas kebenaran harus merasa benar. Itu bukti kalau kita yakin. Kalau kita berada di sebuah jalan, ya, kemudian tidak merasa paling benar, berarti dia ragu. Dia ragu itu. Ya. Kita di atas kebenaran, ya, kita meyakini ini paling benar. Ini paling benar. Iblis saja di atas kesesatan mengaku paling benar. Ya. Iblis mengatakan, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih benar, aku lebih baik, aku paling benar daripada Adam. Dia diciptakan dari tanah, aku dari api. Iblis saja di atas jalan kesesatan merasa paling benar. Masa kita di atas jalan kebenaran, di atas tauhid, di atas Islam, di atas Quran wa sunnah, tidak boleh merasa paling benar. Kan aneh ini. Ini waswas setan, ini bisikan setan supaya kaum muslimin itu ragu dengan apa yang dia yakini, ya. Kemudian beliau melanjutkan, istilah salaf bukanlah istilah baru. Salaf ini bukan istilah baru. Ya, mungkin di Indonesia baru populer beberapa tahun terakhir ini, ya. Mungkin 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir ini. Di masa Orde Lama belum terlalu kelihatan barangkali, kan? Atau Orde Baru juga gaungnya juga belum terlalu tampak. Alhamdulillah, nikmat sekali kita di masa ini. Alhamdulillah, kita syukur, kita berterima kasih kepada pemerintah. Syukuri, ya, dakwah ini, dakwah tauhid bisa bisa tersebar, ya. Kita bisa leluasa melakukan dakwah, ya, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah. Alhamdulillah, ini nikmat sekali. Harus kita dukung dengan, ya, doa power. Syukuri supaya nikmat ini bertahan, ya, bertambah, supaya Allah menambahkan taufik hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita, agar mereka dekat dengan Islam, dekat dengan orang-orang baik, dijauhkan dari teman-teman yang buruk. Nah, ini sudah nikmat, harus kita syukuri ini. Jangan kita kufuri, ya. Jadi istilah salaf ini bukan suatu hal yang baru, ya. Tapi ini sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bukti bahwasanya istilah salaf itu sudah ada sejak zaman Nabi, ya, perkataan Rasulullah SAW sendiri ditulis dalam halaman 15, ya, oleh penulis, yaitu, ya, ketika beliau berkata kepada anaknya Fatimah, fa innahu ni'mas salafu ana laki, ya, fa innahu ni'mas salafu ana laki, sesungguhnya sebaik-baik salaf, ya, pendahulu bagimu adalah aku. Jadi bukan istilah bid'ah ini. Ini bukan istilah yang baru, ya. Bukan istilah yang baru. Bukan produk baru. Ini sudah lama, sejak zaman Nabi SAW sudah ada istilah ini. Ya. Kemudian please melanjutkan. Salaf tidaklah menunjuk kepada satu golongan, halaman 20, ya. Tetapi menunjukkan kepada orang-orang yang berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman yang benar. Jadi salaf ini bukan nama sebuah golongan, ya. Bukan firqah. Bukan kelompok, ya. bukan organisasi, tidak ada organisasi. Ya, kita enggak punya ADRT. Enggak ada pemimpin, enggak ada muktamar salaf Indonesia, kan enggak ada. Muktamar salaf dunia enggak ada. Karena ini memang inilah Islam, ya. Ini metode beragama yang turun-temurun. Ya. Yang mata rantainya bersambung dari zaman Nabi sampai akhir zaman. Akan terus ada orang-orang yang mengikuti, yang memegang manhaj ini. Karena Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada orang-orang di antara umatku yang mereka akan selalu memegang kebenaran, tidak akan membahayakan orang-orang yang menyelisihi mereka, ya, orang-orang yang ingin mencederai mereka, ya. Hatta ya'ti amrulllah, sampai tiba hari kiamat. Ini turun-turun nih. Dan kalau kita perhatikan, ya, kita baca coba kitab-kitab ulama abad 20 nih, atau 21. Dan kemudian kita pelajari kitab-kitab ulama abad ke-8 Hijriah misalnya, ya. Sekarang sudah 14 Hijriah. Coba kita lihat ulama di abad 8 Hijriah. Sama enggak dalam masalah takdir, dalam masalah iman, dalam masalah misalnya shirath atau haud, ya, telaga Rasulullah, sama semuanya. Ya, semuanya sama. Dari zaman Nabi sampai akhir zaman. Jadi ini bukan sebuah kelompok, tapi manhaj, metode beragama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala sintain wa sab'ina millatan." Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlu kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73. Dan sesungguhnya umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 mereka berada di neraka, wa wahidatun fil jannah, kemudian satu di antara mereka berada di surga. Siapakah mereka? Wahiyal jamaah. Ya, mereka itulah adalah al jamaah. Ya. Siapa itu al jamaah? Disebutkan dalam yang lain dijelaskan, kulluhum finnar illa millatan wahidah. 72 itu semuanya mengajak ke neraka, semuanya di neraka, kecuali satu. Siapakah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti cara beragamaku dan para sahabatku. Ini hadisnya sahih, ya. Ini riwayat Tirmizi dan Al-Hakim, ya, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami As-Saghir. Ya. Kemudian di sini penulis melanjutkan, sebagian orang menyangka, ya, dari apa yang mereka ketahui, dan mereka menyelewengkan arti ketika disebutkan istilah salafiyah. Bahwasanya salafiyah adalah label baru atau madhab baru, bukan madhab baru, ya. Ini sudah lama. Ya. Sangkaan ini sama sekali tidak benar. Karena salafiyah maksudnya adalah Islam yang sempurna. Salafiyah itu adalah Islam yang sempurna. Orang yang bermanhaj salaf atau orangnya disebut sebagai salafi, itu mereka orang yang berusaha mengamalkan Islam secara sempurna. Tidak masalah kepemimpinan saja, tidak masalah sedekahnya saja, tidak masalah tazkiyatun nufusnya saja. Tapi dari mulai yang paling prinsip akidah, kemudian menyeluruh muamalahnya, akhlaknya, ya pemimpinnya, ya semuanya. Ya, mengamalkan Islam secara sempurna. Berdasarkan Islam yang bersih, ya ini Islam yang bersih, yang dibersihkan, disaring dari pengaruh-pengaruh luar, ya. Islam yang murni, Islam yang bersih dari pengaruh-pengaruh luar, ya. Yang kemarin sempat kita bahas di antara faktor mengapa kok banyak sekali apa ya noda-noda kotor mengotori Islam ini, ya, karena ada keyakinan yang mengatakan itu bid'ah hasanah itu. Ya, kalau ini keyakinan dibenarkan, akan semakin luntur kelestarian Islam ini. Ya, masing-masing orang berhak, ya, menciptakan, ya, cara beribadah sendiri. Ya. Kalau dalam masalah ibadah itu kaidah yang berlaku, al-aslu fil ibadati at-tawakkuf. Hukum asal ibadah adalah mengikuti dalil, nunggu ada dalilnya. Atau dalam ungkapan yang lain, at-tahrim, hukum asal ibadah itu haram. Ya. Haram kita beribadah. Sampai ada perintah baru boleh ibadah. Tapi kalau dalam masalah dunia silahkan. Silahkan kalian berkreasi. Boleh. Ya. Karena kaidahnya kalau masalah dunia, al-asl fil asyai al-ibahah. Ya. Hukum asal perkara dunia adalah mubah. Ini harus dibedakan. Ya. Ya. Kemudian penulis melanjutkan, sampai-sampai mereka mengira bahwa kata Salafiyah adalah hasil dari gerakan pembaharuan yang dibawa oleh Jamaluddin Al-Afghani Al-Irani ya, dan Muhammad Abduh. Ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Ini manhaj salaf ini bukan mereka yang bawa, bukan mereka yang menghidupkan, bukan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Bukan juga para ulama di kerajaan Saudi Arabia, bukan. Tapi ini adalah produk ya, atau warisan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Baik, berikutnya di halaman 22. Ya, paragraf kedua. Dari penjabaran makna salaf, salafiyah, baik dari sisi pengertian maupun penisbatan kepadanya. Ya, jadi kalau pengertian tadi bahwa salaf kurun, 3 kurun terbaik ya, 3 masa terbaik. Maupun penisbatan kepadanya, nampak jelaslah kesalahan para penulis dan para pemikir yang menganggap bahwa penisbatan diri kepada salafus saleh ini bagian dari firqah yang banyak meracuni umat Islam. Ya, artinya menganggap yang dijelaskan ini penyebab perpecahan. Ya, tidak benar ini. Tidak benar anggapan bahwasanya seorang yang menisbatkan diri kepada Salafiyah atau dia mengikuti metode beragamanya Salaf dituduh sebagai pemecah belah umat. Tidak, bukan. Justru mereka berusaha untuk mempersatukan umat di atas kebenaran. Karena kalau kita bicara persatuan, maka yang pertama kali kita dudukkan adalah standarnya apa. Ya, kita mau bersatu dalam masalah apa? Apa cuma bersatu saja? Bersatu fisik saja? Bersatu seragam saja? Kan bukan. Tapi kita bersatu hakikat. Hakikatnya, akidahnya itu. Standarnya di situ, akidahnya. Manhajnya, cara beragama yang benar. Ya, yang mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya, mengikuti Muhammad para sahabat. Ya. Jadi, ketika seorang berpegang kepada manhaj salaf, kemudian dituduh sebagai pemecah belah umat, maka ini tidak benar. Iya, pemecah belah umat benar barangkali, pemecah dari hal yang sunnah, dari bid'ah ke sunnah mungkin, dari tauhid ke syirik. Ya. Mereka memisahkan dari tauhid ke dari apa syirik dan tauhid dipisahkan. Ya. Jadi hakikat daripada persatuan adalah orang-orang yang bersatu di atas al-jamaah, di atas manhaj yang benar ini. Walaupun mereka sedikit. Persatuan itu tidak diukur banyaknya orang dalam beragama ini. Tapi ukurannya, standarnya adalah di mereka bersatu dalam apa? Di atas apa? Kalau bersatu di atas kebatilan ya enggak ada maknanya persatuan itu. Bersatu di atas kebenaran walaupun sedikit, mereka itulah yang pemersatu umat. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Al-jama'atu mawafaqal haqqo walau kunta wahdak." Jamaah itu, persatuan itu adalah ketika Anda berjalan di atas kebenaran walaupun Anda sendirian. Itu. Dalam ungkapan yang lain, Syekh Shalih Al-Abbud dalam kitab Aqidatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Salafiyah, beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang kenapa kok dinamakan Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya. Ahlu Sunnah ya, ahlinya sunnah, yang memegang sunnah Rasulullah SAW, dan jamaah, persatuan. Ya, makna adalah wa ma'na dzalika huwa al-ijma'u wal ijtima' ala ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka kok disebut jamaah? Orang yang bersatu. Karena mereka telah bersatu ya, di atas ya, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ittiba'is sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal anshar, dan mengikuti, mereka bersatu untuk mengikuti orang-orang terdahulu ya, dari yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat. Ini makna persatuan yang sesungguhnya. Baik, kita lanjutkan sekarang tentang bahasan siapakah salafi itu. Ya, salafi ialah setiap orang yang berada di atas manhaj salaf dalam akidah, syariat, akhlak dan dakwah. Jadi kalau kita bangga dengan manhaj salaf ini, ya, maka kita harus menyeluruh ya dalam memegang manhaj ini. Ya, dia dalam akidahnya, dalam syariatnya, cara beribadahnya, dalam akhlak dan juga dakwah. Ya, jangan sampai kita ya, akhlaknya buruk, ya, dikenal akhlaknya buruk, ya, hanya fokus di misalnya di syariat saja dan sebagainya. Ini semuanya salaf. Ya, kita salaf dalam akidah, salaf dalam syariat, salaf dalam akhlak, salaf dalam ibadah, salaf dalam dakwah. Ya, harus unggul semua dari semua sisi. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkali-kali menggunakan istilah salafi dalam kitabnya, yaitu syiar A'lamin Nubala. Beliau wafat tahun 748 Hijriah. Berarti ini sudah lama ya. Ternyata sebutan salafi ini sudah ada sejak zaman itu. Di antaranya beliau menyebutkan bahwa Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, Imam Daruqutni ini ulama besar mazhab Syafi'i di abad ketiga Hijriah beliau. Adalah seorang imam ahlul hadis. Ini menukil pernyataan Imam Dzahabi ya. Penulis menukil pernyataan Imam Dzahabi. Adalah di antara imam ahlul hadis yang ahli tentang ilat penyakit-penyakit dalam hadis ya. Dan orang yang sangat benci kepada ilmu kalam. Beliau belum pernah mendalami ilmu kalam, juga tidak mendalami tentang debat. Bahkan dia seorang salafi ya. Bahkan dia seorang salafi ya. Di sini saya bacakan teks Arabnya. Bal kana salaf walal jidal walal khat fi dzalika bal kana salafiyan. Bahkan beliau seorang ya salafi. Nah ini. Demikian juga Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, ulama yang hidup di tahun ke-4 ya, abad ke-4 Hijriah. Beliau menggunakan istilah salaf dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Dijadikan judul buku beliau. Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kemudian di sini ya, kita baca penjelasan dari Lajnah Daimah tentang makna as-salafiyah. As-salafiyah adalah penisbatan kepada salaf, sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para imam pembawa petunjuk pada masa tiga kurun pertama, tiga masa terbaik, yang disaksikan dengan kebaikan, maksudnya direkomendasikan oleh Allah, ya, direkomendasikan oleh Rasulullah SAW melalui sabda beliau, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka. Thumma yaji'u qawmun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu. Kemudian akan datang suatu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Maksudnya adalah dijelaskan oleh para ulama, makna daripada kalimat di hadis ini terakhir ini adalah mereka banyak melakukan persaksian palsu, atau mereka tidak berhati-hati dalam berbicara ya. Banyak melakukan persaksian palsu atau tidak berhati-hati dalam berbicara. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin jauh seorang itu dari sebuah generasi, dari generasi Rasulullah SAW, menunjukkan mereka semakin jauh dari kualitas yang baik ya dalam keimanan. Ini idealnya, tapi tidak kemudian tidak berpeluang menjadi baik ya, bukan ya. Meskipun para sahabat tentu saja mereka adalah orang paling baik. Ya, tidak ada tabi'in yang lebih baik daripada sahabat, tidak ada. Ya. Secara umum, secara mutlak sahabat tetap yang terbaik. Ya, tapi kalau setelahnya tabi'in, mungkin setelahnya ada yang lebih baik daripada ya, mereka ya, dari segi ilmu, kemudian amal dan sebagainya. Kemudian penulis melanjutkan, sedang salafiyun adalah bentuk jamak dari salafi. Jadi salafi ini orangnya ya. Salaf nama manhajnya ya. Atau disebut juga sebagai salafiyah. Adapun salafi itu orangnya ya. Kemudian jamaknya namanya salafiyun ya. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah, mendakwahkan keduanya dan mengamalkan keduanya. Ini untuk menyebut orang-orang yang mengikuti manhaj salaf ini disebut sebagai salafi. Dan tidak perlu malu ketika seorang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Kemudian di sini penulis menuliskan ya, dalil-dalil yang menunjukkan rekomendasi terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum waradu an. Dan orang-orang terdahulu yang pertama masuk Islam di antara kaum muhajirin dan anshar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya, yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya. Dijelaskan dalam sebuah tafsir, ya, saya lupa tafsir apa, sempat baca tapi lupa. Bahwasanya yang dimaksud alladzina tabauhum bi ihsanin, mengikuti mereka dengan baik, maksudnya apa? Zahiran wa batinan. Zahirnya, ya, dari zahirnya, dari ibadahnya, ya, dari muamalahnya, ya, dari pakaiannya barangkali tidak menyelisih syariat, dan juga batinan, akidahnya juga, akidahnya. Kalau cuma mengikuti zahirnya saja, tapi batinnya tidak, maka belum, ya, belum mengikuti mereka dengan baik, belum termasuk walladzina tabauhum biihsan. Kalau cuma fokus ke penampilan saja, zahirnya saja, tapi akidahnya enggak dibenerin, ya ini belum mendapatkan kemuliaan ini. Radhiyallahu anhum waradu'an. Mereka diridhai Allah dan mereka ridha kepada Allah. Tapi zahiran wa batinan, lahir dan batin, akidah dan juga yang luarnya, ya. Allah juga berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kebencian kepada mereka." Nah, ini bantahan tuh orang-orang Syiah, ya, Rafidhah. Mereka adalah orang yang paling membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka masih mengaku muslim. Tapi anehnya mereka membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkafirkan. Bahkan mengkafirkan terutama sahabat yang banyak sekali berjasa menyampaikan Islam ini sampai kepada kita. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dijelek-jelekkan dengan sangat hina, dengan sangat sadis oleh orang-orang Syiah, karena beliau adalah orang yang banyak jasanya, ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara ciri Ahlus Sunnah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya siapa yang hidup setelahku, fa sayara ikhtilafan katsira, pasti akan melihat perpecahan yang banyak. Ya, tentu saja kita menginginkan umat Islam ini bersatu semuanya, ya. Ini harapan semuanya. Tapi ini sudah sunnatullah. Ini sudah ketetapan Allah, pasti akan ada perpecahan. Ya, ada kebenaran, ada yang benar, ada yang salah, ada yang kafir, ada yang muslim. Ini sudah sunnatullah. Ada hikmah tentu saja di sini, ya. Walaupun tentu saja harapan kita, ya, semuanya muslim, ya, muslim semua. Semuanya, kalau hatta sampai yang muslim pun, ya, bersatu saja. Itu keinginan kita. Ya, kita semua mengupayakan itu. Persatuan itu kebaikan di dalam tubuh Islam ini, ya. Ya. Namun yang perlu kita ingat, bahwasanya kita bersatu di atas apa? Kita bersatu di atas kebenaran, yaitu manhaj salaf, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian, fa'alaikum bisunnati, ketika muncul perpecahan tersebut, peganglah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnah mereka, sunnah itu, ya, dengan erat, ya, seperti kalian menggigit gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ya, setiap bid'ah itu sesat. Ya. Kullu bid'atin dhalalah wa in yarun nas hasanah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semua bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh orang-orang. Nah, sahabat Umar bin Khattab inilah yang salah satu ucapannya dijadikan dalil adanya bid'ah yang baik. Ketika beliau mengatakan, mengomentari sholat jamaahnya para sahabat, sholat traweh yang dilakukan para traweh dilakukan para sahabat di Masjid Nabawi yang sebelumnya belum, ya, tidak rutin dilakukan. Beliau berkomentar, nikmatul bid'ah tu hadhihi, senikmat-nikmatnya bid'ah, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan yang dimaksud ucapan ini adalah, ucapan bid'ah ini maksudnya adalah bid'ah secara bahasa, perkara baru tapi secara bahasa, ya, bukan secara syar'i. Karena memang pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah itu baru menurut sebagian tabi'in yang hidup di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena mereka belum pernah sholat tarawih bersama Nabi, tidak hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan ni'matul bid'ah, sebaik-baik bid'ah secara bahasa. Dan dalil bahasanya yang dimaksudkan Umar ini adalah nikmat bid'ah secara bahasa, perkataan beliau yang lain, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in yarahun nas hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun dipandang oleh masyarakat sebagai kebaikan. Baik, demikian para pemirsa dan hadirin sekalian yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.